Kita akan masuk ke bahasan tentang fikih ta'amul baina zaujain, ilmu tentang interaksi antara suami dan istri, karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi. Buku ini sebenarnya kalau tidak salah ada terjemahnya. Saya pernah baca versi terjemahnya, tapi saya tidak tahu masih ada ataukah tidak, dan saya juga lupa penerbitnya mana. Maka setelah kita bahas adabul sifat, yang tentu adabul sifat itu tentang masalah pernikahan, telah jadi suami istri, maka perlu kelanjutannya adalah bagaimanakah membangun interaksi yang baik antar suami dan istri. Karena pernikahan bukan akhir dari segalanya, masih ada kelanjutannya. Nah, kelanjutan setelah menikah jadi suami istri, malam pertama telah berlalu, maka kemudian ada malam-malam berikutnya dan hari-hari berikutnya. Nah, kita butuh fikih ta'amul, ilmu tentang interaksi yang baik antara suami dan istri. Ya, kita buka, kita mulai dengan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa innal khaira kullal khairi, maka kebaikan seluruhnya, taufik, kemudian bahkan puncak dari taufik, keselamatan, keselamatan warosyat dan terbimbing, itu semua hanya ada dalam mengikuti Kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang muslim meragukan hal ini, dan orang yang berakal pun juga tidak akan meragukan hal ini. Seluruh kebaikan dan seluruh keselamatan hanya ada dalam mengikuti Quran dan sunnah. Walayatardad, dan tidak akan bimbang tentang hal ini seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, warabbul izzah, dan pemilik kemuliaan, yaitu Allah subhanahu yaqulu, berfirman dalam kitabnya, ma'faratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kami lewatkan, tidak ada yang terlewat dalam kitab tersebut, min syai' sedikit pun. Di surat Al-An'am ayat yang ke-38 Allah katakan, tidak ada yang terlewat dari kitab tersebut, tidak ada satu pun yang terlewat dari kitab tersebut. Namun perlu diketahui para ahli tafsir berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan Al-Kitab. Ada yang mengatakan bahasanya Al-Kitab di sini maknanya adalah Al-Quran. Dan ini makna Alkitab yang dimaksudkan oleh penulis di sini tentunya berdasarkan konteks kalimat-kalimat yang beliau bawakan. Namun tafsiran ini tidak disepakati, bahkan diingkari oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan enggak pas, enggak benar kalau kitab di sini adalah maknanya Al-Qur'an, karena rentetan kalimat tidak mendukung pemahaman ini. Karena yang benar kalau berdasarkan konteks kita baca secara utuh, Alkitab yang dimaksudkan adalah adalah Lauhil Mahfudz. Demikian dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin di Al-Ibda' fi Madaratil Ibtida'. Namun pandangan yang lain disampaikan oleh Syekh Sa'di di tafsirnya, tafsir As-Sa'di, beliau mengakui bahasanya Alkitab di sini maknanya Lauhil Mahfudz. Namun beliau mengatakan namun ada peluang, ada kemungkinan untuk bisa dimaknai juga dengan makna Al-Qur'an. Maka ringkasnya, apa makna Alkitab di Al-An'am 38 diperselisihkan oleh ahli tafsir. Ada yang mengatakan itulah Lauhil Mahfudz, dan itulah yang didukung oleh siyak, didukung oleh rentetan kalimat, rentetan ayat. Kemudian Yang kedua adalah maknanya adalah Al-Quran. Yang lebih aman, yang tidak diperselisihkan dengan namun maksud itu terwujud, adalah ayat yang lain yang mengatakan bahwasanya Al-Quran sudah tibyanan likulli syai. Tibyan, penjelas untuk segala sesuatu. Maka itu tidak diperselisihkan bahasa yang dimaksudkan dalam ayat tibyanan likulli syai adalah Al-Quran. Meskipun bayan Al-Quran, penjelasan Al-Quran terhadap segala sesuatu itu ada dua macam. Ada penjelasan global, Al-Quran cuma memberikan kaedah. Al-Quran cuma memberikan kaedah, kaedah taat kepada Rasul dan semacam itu. Dan ada penjelasan rinci. Ada penjelasan rinci semacam masalah faraid, tentang haji, itu Allah jelaskan cukup rinci di Al-Quran. Kembali ke buku fikih ta'amul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kitabnya, hadza hudan, Al-Quran ini adalah petunjuk. Dan Allah azza wa jalla juga berfirman, hadza basair linnas, ini adalah basirah untuk manusia, ilmu untuk manusia, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang yakin. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan untuk Al-Quran. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah taala, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Tidaklah Muhammad berkata-kata dengan dasar hawa nafsu, tidaklah apa yang dia katakan kecuali wahyu yang disampaikan kepada beliau. Dan Al-Quran itu allamahu, diajarkan oleh malaikat Jibril, yang dia adalah syadidul quwa, malaikat yang sangat kuat. Falimakana al-amru kadhalik, maka karena masalahnya adalah seperti itu. Al-Quran adalah sumber kebaikan seluruhnya dan sumber keselamatan. Maka wajib atas setiap orang yang bersemangat untuk mendapatkan kebaikan untuk ayyulima, menguasai bi akbari qadrin mumkinin. Untuk menguasai kadar terbesar yang mungkin dia miliki tentang Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menginginkan kebaikan secara sempurna, maka adalah dia maksimal untuk bisa menguasai dan mempelajari semaksimal mungkin yang bisa dia pelajari dan bisa dia kuasai dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ti ba'da dzalika, dan setelah ada penguasaan terhadap Al-Quran dan sunnah, maka akan datang marhalah fase al-fiqhu fid-din, belajar agama. Maka hendaknya seorang itu bersengaja untuk mendalami Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan menempatkan setiap dalil pada tempat yang tepat. Dan jika orang itu telah belajar Quran dan sunnah dan menekuni Quran dan sunnah, maka akan nampak secara jelas baginya sejauh mana pentingnya firman Allah azza wa jal, yu'til hikmata may yasha, Allah memberikan hikmah yaitu ilmu kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberi hikmah yaitu diberi ilmu, faqad utiya khairan katsira, maka dia diberi kebaikan yang banyak. Dan seberapa jauh pentingnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah inginkan badannya, Allah menginginkan untuk orang tersebut kebaikan yang besar, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Dia akan lebih dan muslim dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiallahu anhu. Maka jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada seorang hamba, karunia untuk belajar Quran dan sunnah, wa alima, dan mengetahui manakah hadis yang sahih dan mana yang da'if, yang la yathbut, yang tidak valid. Kemudian Allah berikan kepadanya pemahaman tentang Quran dan sunnah. Wa ma'adhalika, di samping itu diberikan keikhlasan. Maka siapa yang mendapatkan ini semua? Ini semua tentu dia haza kullal khair. Dia menguasai seluruh kebaikan. Belajar Al-Quran, menguasai ilmu hadis, sahih dan da'ifnya, kemudian faham isinya, kemudian ikhlas dan mempelajari itu semua. Maka dia adalah orang yang mendapatkan segala kebaikan dan diberi taufik di dunianya dan di akhiratnya segala keseluruhan taufik. Maka dia akan sukses dalam interaksinya bersama sesama manusia. Karena faham atau mengerti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah landasan segala keberuntungan, segala kesuksesan dalam semua bidang kehidupan yang akan mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jal. Wabaina aidina, dan di hadapan kita ada satu topik yang minal ahamiyati bimakan, satu hal yang sangat urgen yang perlu dipelajari oleh setiap orang. Maka ini tidak hanya dipelajari orang yang sudah jadi suami atau jadi istri. Kata beliau, ilmu ini perlu dipelajari oleh setiap orang. Fawa maudu'un, karena dia adalah topik yang penting bagi orang tua dan bagi anak. Penting bagi seorang yang berstatus sebagai ibu ataupun anak perempuan. Penting bagi orang yang berstatus sebagai istri ataupun suami. Penting bagi seorang yang berstatus sebagai anak laki-laki ataupun anak perempuan. Fakulun lahu fihi nasibun. Maka masing-masing dari orang tersebut memiliki bagian dari ilmu ini. Wakulu qa'imun fihi bidaurin. Dan masing-masing itu memerankan satu peran terkait dengan masalah ini, yaitu taufik fikuh ta'amul al-usari. Ilmu tentang interaksi dalam keluarga. Ya, maka kalau judulnya Ta'amul Zaujain ya. Ya, namun yang beliau inginkan dari buku ini adalah Ta'amul Al-Usari. Ya, interaksi dalam keluarga. Kalau interaksi dalam keluarga ya tidak hanya suami dan istri, ada anak, ada orang tua. Aku tutur ke hadal maudu, aku ingin mengetuk, artinya membahas topik ini, sehingga setiap orang mengetahui alladzilahu, apa yang jadi haknya, walladzi alaihi, dan apa yang jadi kewajibannya, dan bagaimanakah dia berinteraksi dengan orang lain menurut bimbingan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan salafus saleh. Akhirnya maka orang yang telah mempelajari hal ini kemudian mengamalkannya, dia bisa berjalan dalam hidupnya dengan perjalanan yang terbimbing, menempuh jalan yang ideal, jalan yang lurus, yang mengantarkan pada surga penuh dengan kenikmatan. Wabidayatan, dan di awal bahasan ini, aku motivasi diriku dan semua pembaca untuk banyak-banyak istighfar. Karena dosa itu akan menghalangi seorang untuk bisa faham. Faham baca buku, faham mendengarkan kajian, itu bisa terhalang karena dosa. Karena maksiat dan dosa yang subhani, keduanya itu akan memberikan endapan dalam hati. Endapan berupa tobaqah, buka berupa pelapis, ya, penghalang. Dan akan dititikkan pada hati satu titik hitam karena maksiat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina idza adnaba." Seorang mukmin jika melakukan dosa, kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi, maka akan ada titik hitam di hatinya. Jika dia bertobat dan berhenti dari maksiat tersebut, lalu memohon ampun kepada Allah, sukila qalbuhu, maka dikilapkan kembali hatinya. Dan jika dia menambah maksiat, namun dia jika dia menambah wazadat sehingga maksiatnya bertambah, jika dia menambahi maksiat zadat, maka bertambahlah titik hitam tersebut sehingga menguasai seluruh hatinya. Maka titik hitam yang menutupi seluruh hati itu disebut dengan ron, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona ala kulubim makanu yaksibun. Hadis ini diriatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah. Dan yang namanya maksiat dan dosa itu mendatangkan musibah dan menghilangkan nikmat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma asbakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan semua musibah yang menimpa kalian fa bima kasabat aydikum, itu karena dosa yang kalian lakukan. Allah Ta'ala juga berfirman, fa bidzulmi minalladzina hadu. Maka karena kezaliman, yaitu maksiat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum, maka kami haramkan untuk mereka makanan-makanan yang enak, yang halal, yang dulu pernah dihalalkan untuk mereka. Maka ada sejumlah makanan dulunya halal bagi orang Yahudi, dan mereka maksiat dan durhaka, kemudian Allah ubah hukumnya menjadi haram. Dan perlu diketahui, di antara musibah adalah tidak faham Al-Quran dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca namun tidak faham-faham, sudah mikir namun tidak faham-faham, tidak masuk-masuk, ini musibatun minal masaib, termasuk musibah. Dan bertakwa kepada Allah adalah sebab terwujudnya ilmu dan datangnya pemahaman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan mengajari kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Wajadirun bikulli man jalasa hadzal kitab, dan satu hal yang sangat layak bagi setiap orang yang duduk membaca kitab ini, boleh jadi dia duduk beberapa menit atau suwayi'at beberapa jam yang sedikit, karena ini buku tipis, enggak perlu berjam-jam yang banyak. Ayok sir hendaklah memperbanyak bersolat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama manakala disebutkan nama Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Maka ketika membaca buku ini, demikian juga mendengarkan kajian yang membacakan buku ini, ketika disebut nama Nabi, jangan lupa untuk bersolawat. Demikian juga setiap membaca, setiap kali membaca hadis Nabi, maka hendaknya bersolawat, salatullah wassalamu alaihi. Karena Allah memiliki sejumlah malaikat yang akan menyampaikan kepada Nabi kita ucapan salam kita, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat dan memujinya di depan malaikat sebanyak 10 kali. Diriatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Wahata wa'alaftu an-nadhar, dan aku ingin meminta perhatian kepada para pembaca, bahwa topik kita, kitab ini, buku ini aslinya adalah ceramah yang aku sampaikan di kota Mansurah, di Jumhuriyatul Misr, di Republik Mesir. Tsumma tuliba minni, kemudian aku diminta untuk i'adatuha, mengulangi materi yang sama di sejumlah muhafadzat, sejumlah provinsi di Mesir. Sumakum tu, kemudian aku menyaring materi ceramah, kemudian aku teliti hadis-hadisnya plus takhid yang ringkas yang mengantarkan kepada maksud, takhid yang tidak panjang-panjang karena khosyatal malal, khawatir bosan. Dan aku tambahkan beberapa tambahan untuk materi ceramah tersebut, litaba'iha, kemudian untuk dicetak. Fa'ilah risalah, maka jadilah buku ini. Maka ini aslinya adalah materi ceramah umum yang beliau sampaikan, kemudian beliau anggap bagus kalau di manfaatnya lebih luas, sehingga kita yang tidak dengar ceramah beliau itu pun bisa mendapatkan isinya karena tercetak dalam buku, kemudian diletakkan di internet, orang tinggal download. Meskipun kita tidak ikut ceramahnya, tidak dengar ceramahnya, kita bisa mengambil isinya dan tidak bisa mendapatkan ilmu yang terkandung di dalamnya. Aku mohon kepada Allah agar memberikan manfaat dengan buku ini untuk kami dan kaum muslimin, dan semoga Allah memperbaiki dengan sebab buku ini baina asrihim, di antara keluarga mereka, dan Allah kemudian dan semoga Allah membalut dengannya luka-luka mereka. Wallahu, maksudnya adalah memperbaiki mereka. Wallahu min wara'il qasdi muhitun, dan Allah meliputi segala macam niat seseorang. Dan tidaklah taufikku, tidaklah yang memberikan taufik kepadaku kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ditulis oleh Abu Abdullah Mustafa bin Al-Adawi Salbayah di Mesir, di Dakhaliyah, ini nama provinsi, kemudian nama kota daerah beliau tinggal, Muniyah Samnud. Ya, demikian yang kita baca muqaddimah dari Fiqh Ta'amul Baina Zawjain karya Syekh Mustafa Al-Adawi. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Qudwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.